akan mempersembahkan artis muda bertalenta. Tentunya artis yang satu ini kepingin ngopi samanya dengan Yeni Inka, masih bersama New Palace.